An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, niki kula pundhut saking Bulughul Maram, jenengan tingali piyambak teng Bulughul Maram. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul laili masna masna, fa idza khasyya ahadukum subha salla raka'atan wahidah tutiru lahu ma qad salla. Muttafaqun alaih. Salat malam itu dua, dua, dua, dua. Jika seorang khawatir kesubuhan, tutuplah dengan satu rokaat. Salatlah satu rokaat menutup rokaat yang telah dia lakukan. Disepakati Imam Bukhari Muslim. Jadi maksimal 11. Pelaksanaan menurut hadis ini 2, 2, 2, 2, 2 berapa? 10. Ditutup 1. 11 itu dengan rincian 10 plus 1. Ono wong ngotot patok bangkrong 4 plus 7. Lek enggak ngono salah. Lewong hadis itu lu juga Bukhari Muslim. Ora kudu 4 plus 7, Kang. Bisa 10 plus 1. Berikutnya, an Abi Ayyub Al-Ansari, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu benar adanya atas setiap orang muslim. Bagaimana? Man ahabba an yutira bi khamsin falyaf'al. Barang siapa suka witir 5 langsung, ya monggo. 5 sekali salam. Kalau ganjilnya 5 langsung, berarti ganepnya 6. 6 plus 5. Yang atas tadi 10 plus 1. Ada juga Nabi membolehkan apa? 5 plus 6 atau 6 plus 5. Ojo patok bangkrong kudu 4 plus 7. Ngono. Wa man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al. Barang siapa suka 3 langsung, ya silahkan. Berarti 8 plus 3. Itu bukan satu-satunya. Itu hanya salah satu. Wahidun minal imkanat. Bukan al-wahid. Salah satu dari berbagai pilihan kemungkinan. Bukan satu-satunya. Cara Pak Azhar ngono. Iki bojomu nggih. Wahid, wahidah apa? Wahidah. Kalau Marzuki wahidah. Kalau Pali Asari wahidah min. Nah, wa man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al. Dan barang siapa suka 1, ya silahkan. Berarti 10 plus 1. Berikutnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi syahri Ramadan. Ini di bulan Ramadan ketika Nabi berjamaah. Besoknya berjamaah, sama jamaahnya semakin meludak, semakin banyak. Malam esoknya, summantadharu minal qabilah. Lalu sahabat menunggu Rasul malam esoknya. Falam yakhruj, ternyata Nabi tidak keluar rumah, sengaja enggak ngimami. Nah, pagi harinya Nabi memberi klarifikasi. Wa qala, Nabi bersabda, inni khasyitu an yuktaba alaikumul witru. Mas, sengaja tadi malam saya enggak ngimami. Sungguh saya khawatir diwajibkan atas kamu sholat witir. Berarti Nabi ngimami 11, 11, 11 itu Nabi sendiri menyebut witir. Lah, orang sekarang menyebut traweh plus witir. Kan begitu. Nabi enggak menyebut traweh plus witir. Mas, saya khawatir witir menjadi wajib. Jelas ya? Jadi 11 itu witir. Ojo ngotot, tapi ya sak karepmu, gelme yo ngono ta. Kalau menurut saya, tak berikan pemahaman ke teman-teman di perumahan. Monggo mawon jenengan papat nggih monggo, tapi ojo ngarani liyane papat bid'ah. 6 nggih monggo, tapi ojo ngarani liyane 6 bid'ah. 10 nggih monggo, tapi ojo ngarani liyane 10 bid'ah. Jadi bid'ah ne lho ojo. Terus kalaupun tidak 20, pilihannya jangan patok bangkrong papat ae. Tidak 20 itu kadang loro pas rodok remek awake, kadang rolas pas rodok sehat, kadang wolu pas sedengan. Jangan dipatok bangkrong papat ae. Khawatir umat itu lama-lama yakin yang sunnah itu papat. Nabi sendiri 10 plus 1 yang witir tadi lho. Apa? 8 plus 3, 6 plus 5. Agar umat itu enggak menganggap apa? Dengan anggapan yang tidak ada dalilnya. Saman patok bangkrong papat plus pitu 100 tahun kemudian jamaah saman yakin itu syariat, padahal bukan. Berarti mentasrik malam yusro, mensyariatkan sesuatu yang Nabi tidak mensyariatkan. Ya ini hakikatul bid'ah itu ya tasri'u malam yusari'u syari', mensyariatkan apa-apa yang syari' tidak mensyariatkan. Betul. Wong sholat sunnah, sholat sunat itu diwenangkan berjamaah. Dalilnya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diminta menunjukkan tempat sholat, akan dibangun musala. Itu sahih Muslim. Nabi datang ke situ terus sholat sunat. Nah, tempat yang dipakai sholatnya Nabi itu akan dibangun musala, sekaligus ngadepi Nabi itu jadi patokan kiblat. Begitu Nabi datang sholat sunat, orang di rumah itu langsung ikut makmum. Nabi juga tidak melarang. Berikutnya riwayat Imam Muslim, Abdullah bin Mas'ud itu malam-malam ya dijak jamaah kene, jamaah karo aku. Dijak jamaah karo Nabi, sholat malam. Ternyata oleh Nabi dibacakan Baqarah. Yang sholat panjang itu bukan sholat fardu, sholat sunnah biasa. Ternyata jamaah boleh di jamaah apa? Dibolehkan jamaah dengan Abdullah bin Mas'ud.